Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, pendengar radio muslim yang berbahagia. Ya, sebelum kita kembali lanjutkan membaca dan mentala'ah sifatul salah karya Syekh Muhammad Ibn Salah Al-Uthaymin rahimallahu ta'ala, untuk melengkapi apa yang kemarin kita baca dan kita jelaskan, ada beberapa tambahan. Yang pertama tentang tikrar umrah atau mengulang-ulang umrah, yang ini diingkari oleh Atha ibn Abi Rabah. Kemudian dikatakan oleh Syaikh Ibn Utsaimin rahimallahu ta'ala sebagai satu hal yang bid'ah. Dan kemarin kita sampaikan bahasanya ini satu hal yang diperselisihkan ulama. Di antaranya tentu berarti ada ulama yang membolehkan tikrar umrah, mengulang-ulang umrah dalam satu perjalanan kemudian bolak-balik umrah dengan pergi ke Tan'im. Dan di antaranya adalah pendapat Syaikh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimallahu taala sebagaimana tercantum di Majmu' Fatawa wal Maqalat Mutanawiah di jilid yang ke-17. Ya, di jilid yang ke-17 di halaman 432 terdapat judul Fatwa Tikrar Umrah fi Ramadan, mengulang-ulang umrah di bulan Ramadan. Ada pertanyaan, apakah diperbolehkan mengulang-ulang umrah di bulan Ramadan talaban lil ajr al mutarattab ala dzalik, karena mencari ganjaran yang merupakan buah dari mengulang-ulang umrah? Maka jawaban Ibnu Baz rahimallahu taala, la haraja fi dzalika, tidak mengapa bagi Anda melakukan hal tersebut. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-umratu ila al-umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ila al-jannah. Umrah ke umrah berikutnya adalah penghapus dosa yang terjadi di antara keduanya. Fa idza tamara thalatha aw arba'a maratin fala haraja fi dzalik. Maka jika seorang itu berumrah 3 atau 4 kali, maka tidak mengapa. Faqad tamarat Aisyah radhiyallahu anha fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah juga pernah berumrah di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi hajatil wada', saat hajatul wada', umratain fi aqalla min 20 yauman, sebanyak 2 kali dalam rentak waktu yang kurang dari 20 hari. Maka di sini Syaikh Ibnu Baz rahimallahu taala dia membolehkan mengulang-ulang umrah di bulan Ramadan dengan beralasan dengan hadis Aisyah. Maka Syaikh Ibnu Baz mengulang-ulang umrah satu hal yang boleh, Syaikh Al-Albani melarangnya, mencelanya dan menilainya sebagai satu hal yang bid'ah. Maka hal ini menunjukkan bahwasannya ini adalah perkara yang diperselisihkan oleh para ulama, dan masing-masing ulama tentu kemudian tidaklah kemudian mengapa dan tidaklah salah kemudian ketika mereka membawakan pendapatnya dengan mengemukakan dan menyampaikan alasan yang dirasa kuat menurut masing-masing pihak. Dan kewajiban kita untuk menyadari bahasanya ini adalah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama, dan kita punya kewajiban untuk diri kita sendiri memilih mana yang dirasa lebih tepat. Namun kita memandang orang lain dengan menimbang dan mengingat ini adalah satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama, sehingga tidak mengingkarinya dengan overdosis, dengan berlebihan, seakan-akan itu satu hal yang disepakati sebagai satu hal yang tercela. Maka ini tindakan semacam satu hal yang tidak dibenarkan. Kemudian kemarin kita singgung tentang Atha bin Abi Rabah. Saya ingin sedikit baca biografi Atha bin Abi Rabah dari Syiar A'lamin Nubala. Nah, Atha bin Abi Rabah ini kemarin saya sampaikan dia memiliki cacat fisik. Beliau punya 5 atau 6 cacat fisik. Di Syiar A'lamin Nubala ketika menyampaikan biografi Atha ibn Abi Rabah, disampaikan bahasanya ahlul ilmi atau sebagian ahlul ilmi mengatakan kan Atha aswad. Atha itu secara fisik beliau hitam kulitnya. Kemudian kekurangan fisik yang lain, beliau adalah akwar, buta sebelah. Kemudian yang ketiga, aftash. Aftash, ya, dan aftash maknanya munkhafid qasbatul unfi. Sangat rendah batang hidungnya. Sangat rendah batang hidungnya. Perlu jadi yang kelihatan cuma ya, lubang hidungnya saja. Ya, yang lainnya tidak terlihat. Kemudian beliau adalah asyal. Asyal artinya terkena syalal. Syalal itu satu gangguan fisik yang menyebabkan tidak bisa bergerak. Ya ja'aluhu ajizan anil harakah. Sehingga seorang itu tidak bisa bergerak. Wallah alam syalalnya di mana, boleh jadi seperti orang stroke kalau bahasa kita. Sebagian anggota badannya tidak bisa digerakkan. Boleh jadi kakinya atau sebagian kakinya atau sebagian tangannya. Kemudian a'raj, beliau itu pincang. Berarti syalalnya mungkin di tangan, bukan di kaki. Kalau kakinya a'raj, kakinya pincang. Tangannya ada yang terkena syalal, enggak bisa digerakkan. Summa amya, kemudian di akhir hidupnya, nampaknya di akhir hidupnya beliau buta. Dua-duanya. Di awalnya beliau a'war, kemudian di akhir hidupnya beliau buta. Namun semua cacat fisiknya ini kemudian tidaklah teranggap karena ilmunya. Kemudian ada beberapa kutipan di Syiar A'lamin Nubala yang bagus berkenaan dengan masalah Atha yang saya ingin bacakan. Meskipun beliau ulama besar, beliau mufti tentang di masa Atha hidup ini, tidak boleh ada yang berfatwa tentang masalah manasik kecuali Atha. Selama masih ada Atha, tidak boleh orang bertanya kepada yang lain. Demikian ketetapan pemerintah di masa itu. Ya, untuk menunjukkan ilmu yang luar biasa yang dimiliki oleh Atha. Ada aturan, masalah manasik, orang tidak boleh tanya kalau masih ada Atha kecuali pada Atha bin Abi Rabah. Meskipun orangnya demikian cacat fisiknya. Namun uniknya majelis pengajiannya dia tidak ramai-ramai sekali. Dikatakan oleh dari Ayyub bin Suwaid, dari Al-Auza'i, beliau mengatakan maka yashadu majlisahu ila tis'ah au thamaniyah. Tidak ada yang rutin hadir di majelis pengajiannya Atha bin Abi Rabah kecuali 9 atau 8 orang saja, itu murid tetapnya. Yang lain ya murid lewat saja. Namun yang kemudian mulazim, yang kemudian rutin ngaji sama beliau itu enggak banyak-banyak juga. Cuma 8 atau 9 orang. Padahal ilmunya luar biasa. Padahal ilmunya luar biasa. Maka ini tasliyah, ini hiburan untuk para da'i, para mubalik. Isi pengajian kok cuma 5, wajar wong atau aja 9, ya anda 5. Atau bin Rabah 9, anda 5 kan ya sudah imbang sesuai dengan ilmunya. Dan kata Ibnu Jurat tentang Atha, dan Ibnu Jurat termasuk murid dekatnya Atha bin Abi Rabah, beliau mengatakan kana masjidu firasi Atha'in 20 sanah. Ya, Atha itu tinggal di masjid. Masjid adalah masjid, Masjidil Haram adalah firas, adalah tempat tidurnya Atha selama 20 tahun. Maka beliau tinggal di masjid selama 20 tahun lamanya. Dan karena beliau tinggal di masjid selama 20 tahun lamanya, maka beliau jadi orang yang berilmu. Jadi takmir 20 tahun ya. Nah, karena kemudian dia tinggal di masjid dan memanfaatkan masjid yang penuh dengan kajian, penuh dengan ilmu, maka jadilah orang yang dia orang yang berilmu. Tapi kalau kemudian tentu lain halnya dengan takmir masjid yang cuma numpang tidur, numpas pengajian malah pergi, pengajian malah sembunyi ke kamar tidur, ya maka ya jangan kaget kalau cuma ya masuk sama keluar sama saja keadaannya. Kalau atau ini ya bahasa kita takmir masjid, ya, tidur di masjid, tinggal di masjid 20 tahun lamanya. Ya, dan dia orang yang kemudian menekuni ya, berbagai macam ilmu yang ada di Masjidil Haram sehingga jadilah apa yang ya, terjadi. Dan di antara adab yang luar biasa yang dimiliki oleh Atha yang patut untuk ditiru dan diteladani, ada beliau punya adab yang luar biasa. Dikatakan oleh Ibnu Jurayth dari Atha atau tentang Atha, Atha mengatakan, "Inna rajula la yuhaddisuni bil hadis fa unsitu lahu ka anni lam asma'hu." Sejak ada seorang yang menyampaikan hadis, ada orang yang ajar hadis dan Atha ada di tempat tersebut, hadir di tempat itu. Maka ada orang yang menyampaikan hadis kepadaku, fa'un situlahu, dan aku diam menyimak hadis yang dia sampaikan kepadaku, ka'anni lam asma'hu, seakan-akan aku baru pertama kali mendengarkannya. Ketika ada orang yang menyampaikan hadis kepada Atha ibn Abi Rabah, rahimallahu ta'ala, maka beliau simak dengan baik, dengan seksama, kayaknya semangat sekali dan sangat, kayaknya gembira sekali dan berbunga-bunga mendapatkan hadis seakan-akan lam asma'ah, aku belum pernah mendengarnya. Waqad sami'tuhu qabla ayyulada. Padahal aku telah dapat hadis tersebut sebelum orang ini lahir. Sebelum dia lahir saya sudah dengar, saya sudah hafal hadisnya. Namun ketika ada yang menyampaikan hadis, beliau menyampaikan hadis tersebut kepada beliau, mungkin pas sambil ngobrol dan sebagainya, dia ingin menyampaikan hadis, maka Atha menyimaknya dengan baik, dengan seksama, dengan penuh gembira, dengan penuh bahagia, seakan-akan baru pertama kali mendengarnya. Padahal Atha sudah mendengar dan hafal sebelum orang itu lahir. Dan adab yang luar biasa. Karena banyak orang boleh jadi sudah baru dibacakan depannya, sudah saya sudah dengar. Ini enggak perlu cerita-cerita panjang-panjang, nanti kamu capek. Saya sudah dengar dari. Namun Atha bin Abi Rabah tidak. Meskipun beliau sudah bolak-balik mendengarnya, mendengar sebelum orang tersebut lahir, beliau tetap menyimaknya dengan baik dan dengan seksama. Kemudian tentang ibadahnya Atha dari Ibnu Jurayth. Ibnu Jurayth mengatakan, lazim tu Atha thamaniyata asyara asrata sanatan. Saya jadi murid tetapnya Atha bin Abi Rabah, mulazamah selalu menyertai kajian yang diberikan oleh Atha bin Abi Rabah selama 18 tahun. Ibnu Jurayth murid dekat dan murid seniornya Atha bin Abi Rabah. Saya mengikuti dan menyertai beliau selama 18 tahun. Dan Atha ini setelah kemudian tua dan setelah lemah badannya, yakumu ila salati, maka lihat bagaimanakah telah ukur salatnya orang yang tua dan orang yang lemah di masa silam. Yakumu ila salati, maka beliau berdiri mengerjakan salat. Fayaqra mi'atai ayah minal Baqarah. Maka beliau baca 200 ayat dari surat Al-Baqarah. Wa waqa'imun la yazulu minhu syai'un. Beliau, dan itu sambil berdiri dan tanpa geser-geser kaki. Waliyataharok, dan tanpa gerak-gerakkan badan. Itu tolak ukur sholatnya orang yang tua. Berarti anak muda ya jangan ditanya, harusnya lebih lagi. Nah, sholatnya anak muda sekarang itu ya, sholatnya orang tua renta di masa silam. Kan? Ini sholatnya Atha ketika beliau sudah tua dan ketika beliau sudah lemah. Beliau sholat, mungkin nampaknya sholat malam. Sholat malamnya 200 ayat. Untuk satu rakaatnya 200 ayat dan ayatnya pakai surat ayat di surat Al-Baqarah, bukan ayat di surat yang lainnya. Dan ayat di surat Al-Baqarah 200 ayat dan itu tanpa menggerakkan kaki dan badan, tanpa geser kaki dan menggerakkan badan. Ini, untuk keperluan baca 200 ayat. Itu orang tua, ini sholatnya orang tua. Ini, bukan sholatnya anak muda, ini sholatnya orang tua. 200 ayat itu sholatnya orang tua. Kemudian kemarin kisah yang kemarin saya sampaikan tentang masalah tukang cukur muridnya Atha. Maka orang yang kemudian ditegur, kemudian dinilai keliru karena ini adalah Al-Imam Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah disebutkan di Sarah Tirmidzi, Tuhfatul Ahwadhi. Ya, di sana ada kutipan, Tanbihun Dakara Sahibul Arfisaji. Disebutkan oleh penulis kita Arfisaji, ada kisah Imam Abu Hanifah dan tukang cukur yang terkenal. Faqal inna Abu Hanifah lamma dhahaba hajjan, sunnya Abu Hanifah tatkala beliau pergi berhaji lalu selesai dari hajinya, kemudian beliau ingin menggundul kepalanya, maka beliau membelakangi kiblat. Maka si tukang cukur mengatakan istaqbilaha, menghadaplah kiblat. Kemudian Abu Hanifah menyodorkan bagian kiri kepalanya. Kemudian si tukang cukur mengatakan, mulailah dengan sisi yang kanan. Ya, kemudian setelah mencukur, Abu Hanifah ingin berdiri dan tidak mengubur rambutnya. Maka tukang cukurnya mengatakan, ambil rambutmu dan pendam. Faqala Abu Hanifah, maka Abu Hanifah mengatakan, akhattu thalatha masail minal haliq. Ya, aku kemudian belajar 3 poin masalah seputar haji dari seorang tukang cukur. Kemudian penulis Arfisaji mengatakan, hadil hikayah thubutuha layu'lamu, kata penulis Arfisaji. Tentang validitas cerita ini tidak diketahui. Sekian perkataan beliau, penulis Arfisaji. Kemudian kata penulis Tuhfatul Ahwadhi, beliau katakan, qala al-Hafidz Ibnu Hajar fi Talkhis. Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan di At-Talkhis, wa hiya qisatun mashhurah. Ini adalah kisah yang terkenal antara tukang cukur yang belajar sama Atha dengan Al-Imam Abu Hanifah. Akhajaha Ibnu al-Jauzi. Dikeluarkan dengan sanadnya oleh Ibnu al-Jauzi di kitabnya Muthiril Asmi Sakin. Bi isnadihi ila Waqi' anhu, dengan sanad dari Waqi' anhu darinya. Intaha sekian. Ya, maka itu dengan Al-Imam Abu Hanifah dan ini populer di kalangan para ulama. Kemudian kita lanjutkan dengan kembali ke sifatus shalah. Fa in qala qa'il, maka jika ada orang yang mengatakan, hadis Abu Sa'id Al-Khudri tentang kisah 2 orang yang dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tibalah waktu sholat, kemudian keduanya tidak mendapatkan air, lalu keduanya bertayamum dengan sa'id yang tayiban yang suci, lalu kemudian keduanya sholat, kemudian keduanya mendapatkan air fil waqti dan waktunya belum habis, maka salah satu kemudian berwudu dan mengulangi sholat, adapun yang kedua tidak mengulangi sholat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada yang mengulangi sholat, untukmu pahala 2 kali. Untuk yang tidak mengulangi sholat, Nabi katakan engkau telah bersesuaian dengan sunnah. Maka Nabi tetapkan untuk orang yang pertama pahala 2 kali. Maka hal ini yang tadi menunjukkan bahasanya semakin banyak amal, maka semakin banyak ganjarannya. Maka apa jawabannya? Jawabannya, ana hadza rajul, bahasanya orang yang mengulang sholatnya, dia mengulangi sholatnya karena ijtihadnya. Ma'a diiringi, dia tidak mengetahui sunnah, tuntunan Nabi dalam masalah tersebut. Dan jika seorang itu melakukan satu amal dan dia berijtihad di dalamnya karena dia tidak mengetahui sunnah Nabi, ajaran Nabi dalam masalah tersebut, maka dia mendapatkan 1 pahala, yaitu pahala ijtihadnya. Sedangkan salahnya dimaafkan. Adapun setelah jelas baginya sunnah dan tuntunan Nabi SAW, maka jika seorang itu menambah lebih dari apa yang dituntunkan, maka dia tidak mendapatkan pahala. Dan semoga saja selamat dari dosa. Untuk kemudian selamat dari dosa, semoga. Untuk kemudian dapat pahala, maka laisa bima'jurin, tidak dapat pahala. Ini kaidah yang pertama yang ingin disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, bahasanya sesuai dengan sunnah lebih utama daripada banyaknya amal. Kemudian kaidah yang kedua, satu ibadah jika datang ala wujud mutanawiyah dalam bentuk yang variatif, maka ibadah tersebut dikerjakan dengan semua bentuknya. Artinya terkadang demikian dan terkadang demikian. Dan ini satu hal yang berfaedah. Beliau sebutkan ada 3 faedah. Wa fi dzalika, dalam masalah ini terdapat sejumlah faedah atau manfaat. Manfaat yang pertama, mengamalkan semua ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan biha sunnah Nabi dalam semua bentuknya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya demikian. Terkadang beliau melakukannya dalam bentuk ini, terkadang melakukannya dalam bentuk itu. Waliktasara ala nau'in minha, seandainya seorang itu mencukupkan diri dengan satu model saja, lahujira al-baqiyah, nisa ditinggalkan yang lainnya, dan tidak lam yu'mal bisunnah, dan tidaklah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk yang lain tersebut diamalkan. Kemudian yang kedua adalah menjaga ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena seandainya Anda telantarkan salah satu dari 2 tata cara, maka nusita, Anda lupa dan tidak hafal. Dan jika semua orang demikian, maka boleh jadi nanti dianggap, jika ada orang lain yang melakukannya, dianggap sebagai satu hal yang aneh. Ya, namun jika di masyarakat tersebut ya, orang sudah gonta-ganti, maka masyarakat ya, mengerti bahasanya, ada demikian dan ada demikian. Ketika ada datang orang baru yang kemudian melakukan yang salah satu darinya, maka tidak dianggap melakukan satu hal yang aneh. Dan faedah yang ketiga adalah al-intibah lita'abud lillah, adalah menarik perhatian, adalah memberikan perhatian untuk beribadah kepada Allah dengan sunnah tersebut. Sehingga hatta laikuna amruka ala sabilil adah, sehingga apa yang Anda lakukan tidaklah sekedar kebiasaan. Karena banyak orang jika dia mengamalkan satu sunnah saja, sara jadilah melakukan satu ajaran Nabi tersebut, itu ala sabil ada, jadi bahan kebiasaan. La yastahdiru hati, tidak menghadirkannya. Lakin idakana yu'awidu nafsahu, akan tapi jika dia biasakan dirinya untuk membaca ini satu ketika dan itu satu ketika, maka dia akan perhatian muntabihan, dia akan perhatian terhadap apa yang Nabi tuntunkan. Jika ada yang bertanya, apa sih hikmah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi itu datang mukhtalifan, beda-beda dalam sebagian perkara tentang tata caranya? Jawabannya, hikmahnya wallahu a'lam, alla yasula al-malal, supaya tidak terjadi kebosanan, lil muta'abid, kepada bagi diri si orang yang beribadah tersebut. Karena jika orang tersebut tetap dalam satu model saja, maka boleh jadi dia yalhaqahu, tertimpa al-malal, bosan. Fidzalika, karena hal itu. Kemudian yang kedua, sebagian model itu lebih ringan daripada sebagian yang lain. Wa yakumu anisani alladhi huwa asyaqqu minhu. Kemudian dia bisa tinggalkan yang kedua yang itu lebih berat baginya, lebih berat daripada yang dia lakukan. Karena sebagian tata cara ibadah minal warid, yang berdalil dalam ibadah, dalam satu ibadah yakuna akhafa, sebagiannya lebih ringan daripada yang lain dalam sebagian keadaan. Maka dengan adanya variasi, maka itu mura'atan, mempertimbangkan at-tarfib, memberikan keringanan kepada para hamba. Aku akan berikan untuk hal ini satu contoh. Boleh jadi orang sedang sibuk dan dia juga tetap ingin membaca zikir yang disyariatkan setelah selesai sholat fardu, dan terlalu panjang dan lama kalau dia harus jika dia harus membaca subhanallah alhamdulillah wallahu akbar sebanyak 33 kali. Lebih mudah bagi dia untuk mengucapkan subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali. Fayakun, sehingga fi hadza tanwi' dalam variasi ini terdapat syai'un min at-taysir. Satu macam taysir memberikan kemudahan, wa tasil dan memberikan kemudahan untuk para hamba. Karena tidaklah diragukan bahasanya model yang terakhir 10-10-10 tadi lebih ringan bagi seorang mukallaf daripada model yang pertama 3-3-3-3-3-3. Kemudian hikmah yang ketiga, jika idza nawwa'a al-ibadat, jika seorang itu variasi model ibadahnya, maka itu lebih menghadirkan hatinya. Karena jika dia itakhadha mengambil satu ibadah saja daimatan terus menerus, maka boleh jadi dia melakukan ibadah tersebut dalam bentuk otomatikiyah. La yuhussu biha, dia tidak merasa, tiba-tiba kok sudah selesai. Walakinnaha, karena li'annaha adatuhu, karena itu telah menjadi kebiasaannya. Maka dia membaca tasbih dan tahlil takbir, dan dia tidak tahu apa yang dia katakan, tiba-tiba udah kok udah rampung. Nah, walakin bina'an ala adah, kenapa itu akan tapi dia lakukan berdasarkan kebiasaannya. Walihada, oleh karena itu, idza lam yantabih, jika dia tidak perhatian, Anda jumpai orang tersebut melakukan satu model yang dia telah terbiasa dan sering kali melakukannya. Akan tapi jika dia menimbang bentuk yang macam-macam yang berdalil, maka itu lebih menghadirkan hatinya, wa ajma, dan lebih menyatukan hatinya. Ini di antara beberapa hikmah adanya model-model yang beda-beda fil ibadah, dalam berbagai macam ibadah. Kemudian fasal yang terakhir ini adalah al-khusu' fi salati wa ma yajburu naqsaha. Ada dua poin, khusu' dalam salat dan hal yang bisa jadi penambal kekurangan salat. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Mu'minun, dan telah kita bahas secara lengkap di awal, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Di antaranya yang mau jadi pelajaran, alladzina hum fi salatihim khashi'un, mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Hadis sifatul azimah, maka inilah sifat-sifat yang agung. Maka di sini Allah sebutkan sifat-sifat dan kriteria para penghuni surga Firdaus. Maka ini adalah sifat-sifat yang agung yang dengannya akan terwujud al-falah, keberuntungan di dunia dan di akhirat. Dan pengertian dari al-falah adalah mendapatkan apa yang diinginkan dan selamat dari yang dikhawatirkan. Dan dengan sifat-sifat ini, maka seorang itu mewarisi Firdaus, yang merupakan level surga yang paling tinggi. Di antara sifat ini adalah khusyuk ketika sholat. Dan khusyuk, sebagaimana kata para ulama, adalah tenangnya hati. Dan tenangnya hati, bihaitsu dimana yadhharu dzalika, tenang tersebut nampak dan terefleksi pada jawarih, pada anggota badan. Ai ayakuna qalbu sakinan, hati itu tenang dan tenang, tidak kemudian berpikir ini dan itu, tidak menoleh di syai'in, sesuatu yang tidak berkaitan dengan sholatnya. Thumma, kemudian nampaklah bekas dari khusyuk hati tersebut kepada atraf, pada anggota badan. Atraf itu ujung-ujung badan, yaitu ujung kaki dan ujung tangan. Bihai suta taksya'u atraf, maka kemudian ujung-ujung badan, tangan, yaitu ujung-ujung tangan dan kaki itu pun khusyuk. Tidaklah bergerak-gerak kecuali sesuatu yang memberikan maslahat untuk sholat. Tangan tidak akan dipakai untuk garuk-garuk kepala yang tidak gatel. Tidak akan dipakai untuk megang-megang jenggot. Wah, ini dah tebal belum jenggot saya. Namun karena itu tidak akan melakukan hal semacam itu. Karena ini gerakan yang makruh dalam sholat. Kemudian sholat yang dimaksudkan dalam ayat di atas mencakup semua sholat, baik yang fardu ataupun yang sunnah. Maka tidak khusus dengan sholat yang fardu, tidak pula khusus dengan tidak pula sholat yang sunnah. Karena sholat dalam firman Allah Ta'ala, fi sholatihim, itu mufrad dan mufrad mudhaf, sehingga maknanya umum. Maka yakinilah bahasanya, ketika Anda berdiri untuk mengerjakan sholat, Anda berdiri di hadapan Allah Azza wa Jal, yang Allah adalah zat yang mengetahui kha'inat al-a'yun, mata yang khianat. Yang dimaksud dengan mata khianat adalah lirian mata. Wa matukhfi sudur, dan apa yang disembunyikan oleh hati. Bahkan Allah mengetahui bisikan yang ada dalam hati. Wa hina idzin, oleh karena itu maka hafid, maka jagalah. Hendaknya hatimu sibuk dengan sholat. Sebagaimana badanmu dan ragamu sibuk dengan sholat. Dan hendaklah hatimu mutajih, tertuju kepada Allah sebagaimana badanmu tertuju kepada kiblat. Ilal jihad, yang merupakan arah yang Allah perintahkan. Adapun badan tertuju kepada apa yang Allah perintahkan, yaitu menghadap kepada arah tersebut, namun hati itu da'i, hati itu hilang. Maka ini adalah ketidaksempurnaan yang sangat besar. Sampai-sampai sebagian ulama mengatakan, jika dominan was-was, ay hawajis, lintasan-lintasan pikiran pada mayoritas sholat, maka sholatnya batal. Pendapat sebagian ulama, namun pendapat yang kurang kuat, yang benar, sholatnya tetap sah. Wal amru syadidun, maka ini menunjukkan bahasa ini masalahnya masalah yang gawat. Masalah khusyuk adalah masalah yang gawat, bukan masalah yang sepele. Maka jika Anda akbal ta'ila sholati, maka jika Anda menghadap menuju sholat, maka yakinilah bahasanya Anda menghadap kepada Allah Azza wa Jal. Ketika Anda berdiri dalam sholat, yakinilah bahasanya Allah Ta'ala ada di hadapan wajah Anda. Laisa fil ardi allati anta fiha, bukan berarti Allah di bumi yang engkau ada di sana. Lakin akan tapi Allah di arah wajahmu, dan dia tetap di atas arsnya Azza wa Jal. Dan itu bukanlah satu hal yang sulit bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada satupun yang semisal dengan Allah dalam semua sifatnya. Maka dia Allah di atas arsnya, dan dia di hadapan wajah orang yang sholat ketika dia sholat. Wa inna idin, dan pada saat itu maka Anda masuk ke dalam sholat dan hati Anda penuh dengan pengagungan dan pemuliaan kepada Allah Azza wa Jal, dan cinta dan mendekatkan diri kepadanya. Dan ketika Anda berdiri sholat, maka yakinlah bahasanya Anda sedang berbisik kepada Allah Azza wa Jal. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika salah satu kalian berdiri mengerjakan sholat, maka sebenarnya dia sedang berbisik dengan Rabb-nya. Artinya ya takallam, berbicara dan berdialog dengan Allah. Dan sadarilah bahasanya jika Anda membaca Al-Fatihah, maka Anda berbisik dan berdialog kepada Allah. Terdapat dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang hadisnya telah kita baca, Allah Ta'ala berfirman, aku membagi sholat antaraku dan hambaku dua bagian. Dan sholat, yang dimaksud dengan sholat adalah membaca Al-Fatihah. Utliqa 'alaiha, digunakan istilah sholat untuk membaca Al-Fatihah, karena Al-Fatihah adalah rukun dalam sholat. Sholat tidaklah sah illa biha, kecuali dengan Al-Fatihah. Jika hamba yang membaca Al-Fatihah dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, maka Allah merespon, hambaku memujiku. Jika Anda membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka ingat Allah yang ada di atasnya langit yang ketujuh memberikan respon, hambaku memujiku. Jika seorang mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah katakan, hambaku menyanjungku. Jika seorang mengucapkan Malik Yaumiddin, maka Allah respon, hambaku mengagungkanku. Di kesempatan yang lain Allah katakan, hambaku menyerahkan urusannya kepadaku. Dan jika seorang hamba mengatakan, iya karena butuh, iya karena setain, Allah merespon, ini antaraku dan antara hambaku, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Ibadah itu milik Allah, isti'anah juga dengan Allah, akan tetapi itu adalah haknya hamba. Maka iya karena butuh itu hak Allah, iya karena setain itu manfaat untuk hamba. Dan jika seorang mengucapkan ihtina siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alim ghairul maghdubi alihim waladdalin, maka Allah berfirman, ini untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang dia minta. Maka sholat adalah munajat, adalah berbisik antara seorang dengan Rabb-nya. Walam yarid mislu hada, dan tidak terdapat hal semacam ini di semua ibadah yang lain, abadan sama sekali. Maka puasa itu milik Allah sebagaimana firman Allah Ta'ala, setiap amal anak Adam itu miliknya kecuali puasa, karena dia milikku dan akulah yang akan membalasnya. Akan tapi tidak terdapat dalam masalah puasa mawarada yang terdapat dalam sholat. Karena dalam sholat seorang itu berbisik dengan Rabb-nya, berbicara dengan Rabb-nya, dan Allah pun yaruddu membalasnya. Dan makna ini seandainya Anda mencoba untuk merasakannya, tentu akan jadi satu hal yang luar biasa. Akan tapi kita nas'alullah ayu amila nabi afwihi, semoga Allah maafkan kita Kita sering melalaikan hal ini. Ka'anana naqra' al-Fatihah, seakan-akan kita membaca al-Fatihah dengan membaca yang sekedar lewat saja. La yastahdir al-wahid minna. Ya, kita tidak menghadirkan perasaan bahasanya kita sedang bermunajat dengan Allah dan bahasanya Allah berdialog dengannya. Dengan mengatakan, hambaku memujiku, hambaku menyanjungku, hambaku mengagungkanku. Untuk hambaku, ini untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang dia minta. Maka kita tidaklah kemudian menghadirkan makna ini, Allahumma illa ayasya Allah kecuali orang yang sangat sedikit. Idan jika demikian, fahadha yadullu, maka hal ini menunjukkan pentingnya sholat. Walidhalika, oleh karena itu, maka karena al-insan kwa iman yunaji yunajillaha. Bahasanya ketika seorang itu berdiri, maka dia berdiri membaca al-fatihah, maka dia bermunajat, berbisik dengan Allah. Dan ketika seorang itu sujud, maka itu adalah keadaan terdekat seorang hamba dengan Allah. Subhanallah azim. Jama'ta, maka anda orang yang sholat mengumpulkan antara munajat dengan Allah ketika berdiri dan dekat dengan Allah saat sujud. Nabi SAW bersabda, keadaan terdekat seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika dia sujud. Lam yakun, tidaklah keadaan terdekat seorang hamba ketika dia berdiri. Kenapa demikian? Karena dalam sujud terdapat menghinakan diri kepada Allah. Di mana seorang itu meletakkan anggota badan yang paling mulia itu wajah di lantai yang merupakan tempat diinjak-injak oleh akdam telapak kaki. Maka anda letakkan fil ardi di lantai al-jubahah dahi hidung dalam rangka menghinakan diri kepada Arab Azza wa Jal. Anda letakkan bagian yang paling atas dari badan anda lurus dengan bagian yang paling bawah dari badan anda, yaitu telapak kaki. Maka dua telapak kaki dan dahi al-an saat ini di fi mustawan wahid, di posisi yang sama. Dua-duanya di lantai yang biasa yudas, biasa diinjak-injak. Oleh karena itu anda katakan saat sujud, Subhanallah Rabbiyal A'la. Seakan-akan anda merasa bahasanya, tatkala anda turun ke lantai, ke bumi, wajamakta, dan anda kumpulkan roh anda di bumi. Demikian juga wajah anda dan dua telapak kaki anda. Anda kemudian katakan, maha suci zat yang tidak mungkin, tidak memiliki sifat ada di bawah. Subhana rabbiyal a'la. Maka tentu ini satu hal yang berhubungan, ini satu hal yang berhubungan, wadhiha, sangat jelas. Sebagaimana rukuk, maka lima kana, karena rukuk adalah bentuk pengagungan kepada Allah, maka saat rukuk anda katakan Subhana Rabbiyal Azim. Istashir, hadirkanlah perasaan, ya akhi wahai saudaraku, ketika anda sholat, ketika anda membaca Al-Fatihah, anda berdialog dan berbisik dengan Allah. Dan ketika anda sujud, maka anda dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Hadil ma'anil azimah, makna-makna ini, laitana, dosa andainya kita merasakannya saat sholat. Seandainya kita merasakan hal tersebut, dan kita mohon kepada Allah agar Allah membantu kita untuk mewujudkan hal tersebut. Lakinana, akan tetapi, nansarifu, kita selesai dari sholat dengan hati berbeda dengan hati yang kita masuk dalam sholat. Atau itu maknanya adalah, akan tapi jika kita hadirkan makna-makna di atas, maka kita akan selesai dari sholat dengan hati berbeda dengan hati yang kita masuk ke dalam sholat dengan hati tersebut. Dan akan bertambahlah bagi seorang itu cahaya di hatinya, kegembiraan dan kegembiraan, inbisaton, demikian juga kegembiraan. Walihada, oleh karena itu sholat adalah penyejuk hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia yang aku cintai, bagian dari dunia yang aku cintai adalah wanita dan parfum atau minyak wangi, dan diletakkanlah sejuknya diriku dan hatiku dalam sholat. Maka sholat adalah penyejuk hati orang-orang yang betul-betul beriman. Lakin tafutuna fiha hadil ma'ani. Akan tapi pesan-pesan di atas itu lewat dari kita dalam sholat. Karena kita tidak merasakan Ma fiha isi dari sholat berupa pesan-pesan yang agung dan luar biasa di atas. Wa ahamu syai'in, dan perkara yang paling penting yang aku lihat dalam sholat setelah seorang itu melakukan gerakan-gerakan sholat sesuai dengan sunnah, maka yang paling penting adalah menghadirkan hati. Karena banyak orang saat ini dikuasai oleh berbagai macam lintasan pikiran dan was-was. Illa idza dakhala fi sholati, kecuali atau sampai ketika dia masuk ke dalam sholat. Wa ma'a dzalika, meskipun demikian Anda jumpai orang tersebut mendapatkan was-was dan ada padanya lintasan-lintasan pikiran dalam berbagai hal yang sama sekali tidak memiliki faedah. Wa bimujarrad, dan semata-mata dia berhenti dan berakhir berhenti sholatnya, selesai sholatnya, wa salam, dan ucapkan salam, maka terbanglah dan hilanglah semua lintasan-lintasan pikiran itu. Walima kana, dikarenakan sholat adalah amal yang paling agung yang dilakukan oleh raga, oleh badan, maka sulita asyaitanu ala bani adam fiha. Maka setan diberi kekuasaan untuk menindas anak keturunan Adam saat sholat. Hatta sampai-sampai dia ya'ti ilaihi, dia mengerjakan amal tersebut dan dia dihalangi antara dirinya dengan sholatnya. Setan mengatakan, ingat ini, ingat itu, ingat kuncimu di sini, ingat dompetmu ketinggalan di situ, uzkur kada, ingatlah HP-mu itu masih dicas di sana. Faizhiluhu an sholatihi, dan itu menyibukkannya dari sholatnya. Kemudian jika seorang telah selesai sholat, terbang dan hilang semua was-was di atas dengan itu, dengan semata-mata mengucapkan salam. Hal ini dikarenakan setan sangat antusias untuk menghalangi seseorang dengan sholatnya, sehingga sholatnya itu sekedar kulit yang tidak ada faedahnya. Li'ana syaitana inna makafara bitarki jinsi sholati. Hal ini karena setan itu difonis kafir atau kufira, difonis kafir dikarenakan meninggalkan jenis sholat, yaitu meninggalkan sujud yang diperintahkan kepadanya. Akan tapi dia sombong dan enggan, maka dia pun jadi makhluk yang kafir. Fahadal ladhi kufira bihi, maka sujud itu adalah perkara yang setan itu difonis kafir karenanya. Maka setan ingin menghalangi anak keturunan Adam dari sholat, dari sujud, sehingga manusia tidaklah mengerjakan sholat dalam bentuk yang sempurna. Wayuzkar, dan disebutkan catatan kaki, hakata demikian sirah tamrid, dalam bentuk tamrid, bentuk tidak tegas, disebutkan sebagaimana dibawakan oleh Ibnu Battal di sarah beliau untuk Sahih Bukhari. Disebutkan ada seorang datang kepada Imam Abu Hanifah rahimallahu taala, waqala lahu, dan dia berkata pada Imam Abu Hanifah, ya Syekh, saya lupa ini dan itu. Di amrin, yaitu satu hal yang sangat penting menurut dia. Wa yufawitu alaihi syai'an katsiran idza nasiyahu, dia akan kehilangan banyak hal ketika dia lupa hal itu. Maka Imam Abu Hanifah kemudian menjawab dengan mengatakan, sana pergi sholat sana, engkau nanti akan ingat. Sana pergi sholat, engkau nanti akan ingat. Maka betullah orang tersebut kemudian pergilah, dan ketika dia mulai sholat, dia ingat apa yang tadi dia lupa. Wahadalah wajuhun, ya ini ada sisi alasannya, ini ada alasannya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahasanya, jika iqamah sholat telah dikumandangkan, setan datang dan mengatakan, ingatlah ini, ingatlah itu, yaitu hal-hal yang lam yadkum, lam yakun yadkur, yang tidak dia ingat. Hatta yadhalla ar-rajul, sehingga jadilah orang tersebut tidak tahu berapa rakaat dia sholat. Wahada, dan munculnya berbagai macam apa yang terlupa saat sholat adalah satu hal yang terbukti di dataran mujarrabun, satu hal yang terbukti berdasarkan pengalaman, wa musyahadun, dan bisa disaksikan. Dan tentu ini adalah penyakit. Lalu apakah obatnya? Walakin hali hadadak min dawa, maka pikiran dan banyak was-was dan banyak kemudian lintasan pikiran adalah penyakit. Apakah ada obatnya? Jawabannya tentu ada. Sebagaimana hadis yang sahih dari Rasulullah SAW, Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali jika Allah turunkan obatnya. Namun obat tersebut diketahui oleh orang yang tahu dan tidak diketahui oleh orang yang tidak tahu. Maka setiap penyakit, baik penyakit agama ataupun dunia, baik itu penyakit badan ataupun penyakit sosial, itu punya obat. Karena Allah adalah zat yang hakim, maha bijaksana. Maka Allah jadikan untuk berbagai hal sebab dan faktor penghalang. Takumu piha idza wujidat al-asbab, dan apa yang Allah janjikan itu terwujud jika sebabnya ada dan hilang. Idza wujidat al-mawani', jika ada faktor penghalang. Maka obat hal tersebut adalah hadis yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi ajarkan pada umatnya. Yaitu Nabi ajarkan, jika Anda merasakan semacam ini, diganggu dalam sholat, maka meludahlah ke kiri 3 kali, meludah ke arah kiri, bukan orang yang di kiri ya, meludah ke arah kiri, bukan orang yang ada di sebelah kiri. Meludahlah ke arah sebelah kiri 3 kali, boleh jadi pakai tisu atau yang lain. Kemudian ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, pakai dilafalkan, dan ini tidak mengapa. Karena ada seorang yang mengadukan masalah ini pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul mengatakan untuk salat itu ada setan khusus namanya khonzab. Ini setan khusus untuk yang ganggu orang supaya lupa berapa rakaat dan seterusnya. Itu ada setan khususnya, ada pada pasukan khusus yang dikirimkan oleh iblis yang namanya khonzab. Samahu demikian nama yang diberikan oleh Rasul alaihissalatu wassalam. Jika Anda merasa demikian, diganggu dalam sholatnya sehingga kemudian banyak lupa, dan itu terlalu banyak dan terlalu sering dan tidak wajar, maka berlindah kepada Allah darinya. Meludahlah ke arah kiri sebanyak 3 kali. Maka orang tersebut mengatakan, aku lakukan apa yang Nabi pesankan dan Allah hilangkan gangguan tersebut dariku. Diatkan oleh Muslim. Allahu Akbar. Lama sodapa adawa utat kala obat itu bertepatan dengan mahalan, dengan tempatnya, sasarannya. Dan sasarannya adalah qabilan, sasaran yang bisa menerima obat. Maka manfaat obat tersebut dengan izin Allah. Ketika obat tersebut bertepatan dengan hati orang yang beriman. Hati yang beriman yang mengimani bahasanya apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah satu hal yang benar. Wa anau labuda, dan tidak boleh tidak pasti hilang. Maka manfaat. Akan tapi banyak yang jadi masalah. Banyak orang saat ini tidak menerima apa yang datang dari Rasul alaihissalatu wassalam. Sehingga yang ketika banyak orang saat ini ketika mengamalkan hadis ala nau'in metajribah. Dia mengamalkan hadis dalam rangka eksperimen. Dalam rangka eksperimen. Banyak orang mengatakan, ya saya cobalah. Kiat yang dalam hadis ini manfaat atau coba kita tes ini manfaat atau tidak manfaat. Maka jika Anda katakan, ya kita tes, baik ini dikatakan dengan hati atau dengan lisan, fa innaka la tu'min fil waqi', maka pada realitanya Anda belum mengimani hadis tersebut. Oleh karena itu wajar dan tidak aneh jika Anda tidak jumpai dampak dan buahnya. Tubtala, karena Anda diuji dengan Allah Subhanahu wa taala, haramkan Anda untuk mendapatkan dampak dari obat tersebut karena Anda tidak beriman. Namun obat tidak boleh tidak harus ada dokter yang mengetahui obat tersebut. Walabuta, demikian juga obat supaya efektif dan manfaat, haruslah mahalnya adalah mahal yang qabil. Sasaran obat tersebut adalah sasaran yang qabil mau diberi obat. Kalau dia menganggap obat tersebut sebagai kemudian benda asing berbahaya yang harus dihancurkan, maka obat tidak manfaat. Walabuta min ayakuna adawa fa'alan, demikian juga obatnya haruslah betul-betul obat yang efektif. Dan obat dalam masalah ini adalah obat yang efektif. Dan tabibnya adalah seorang yang alim, karena tabibnya adalah Rasul alaihissalatu wassalam. Sehingga bagi al-mahal, sehingga yang kurang tinggal masalah mahalnya, sasaran obatnya, yaitu kitanya. Jika seorang itu menerima hal itu dan menyadari dan meyakini kalau ini benar, maka dia bisa mengambil manfaat. Oleh karena itu kita lihat sahabat ini bisa mendapatkan manfaat. Dia katakan, aku lakukan apa yang Nabi pesankan, maka Allah hilangkan dariku. Allah hilangkan darinya, wasalima min syarih, dan dia selamat dari bahayanya. Walakin jabaka iskal, namun masih tersisa ada satu hal yang mengganjal. Kaifa yaltafitu al-insan. Tadi kata Nabi, tolehlah ke arah kiri. Tolehlah ke arah kiri, meludah 3 kali. Ya, maka ada pertanyaan. Kaifa yaltafitu al-insan wa yusalli. Bagaimana ini orang ini? Oh, sedang sholat kok malah noleh ke kiri. Dan meludah 3 kali tadi. Maka jawabannya kami katakan, menoleh dalam sholat jika karena kebutuhan boleh dan tidak mengapa. Kemudian bagaimana cara dia meludah padahal dia ada dalam saf dan di sebelah kirinya ada orang. Maka kami katakan, idakan an yasari ka ahadun fahadi sunnatun. Maka jika di sebelah kiri Anda itu ada seseorang, maka ini hukumnya sunnah. Jika Anda melakukannya, maka Anda menyakiti orang lain, maka jangan lakukan. Cukup isti'adah. Li'ana tafala, karena meludah dan sebelah kiri Anda ada seseorang, tidaklah diragukan kalau itu menyakiti dia. Walihata, oleh karena itu jika kita dalam sujud, maka yang dituntunkan bagi orang yang sujud, ya, menjauhkan 2 tangannya dari badannya. Akan tapi jika dia berada di saf, dan dia menjauhkan 2 tangannya dari badannya, tentu ini menyakiti orang yang ada di sampingnya. Maka kita katakan, jangan jauhkan tangan, supaya Anda tidak menyakiti orang lain gara-gara melakukan satu hal yang hukumnya sunnah. Dan jika demikian, inilah cara yang benar untuk menghilangkan was-was yang terlalu banyak. Namun kalau kita pakai tisu, maka tidak masalah. Pakai tisu kemudian cuma sekedar sedikit noleh ke arah kiri, semacam ini, semacam ini. Insya Allah tidak mengganggu sebelahnya. Yang enggak jadi masalah kalau kemudian enggak pakai tisu, kemudian cuh. Ini baru problem. Nah, kalau pakai tisu kemudian sekedar noleh tadi menghadap ke lurus, kemudian noleh sedikit, maka enggak masalah, tetap bisa dilakukan. Qad yaqulu qa'il, boleh jadi ada orang yang bertanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika setan mengatakan ingatlah ini, ingatlah itu untuk hal-hal yang awalnya belum diingat, hatta yadhalla, sehingga jadilah orang tersebut tidak tahu berapa rakaat salat yang dia kerjakan. Nah, apa obat ragu-ragu ini? Nah, ini kemudian pembahasan tentang masalah sujud sahwi. Maka kita katakan, alhamdulillah, segala penyakit ada obatnya. Maka ragu-ragu tentang bilangan sholat, boleh jadi ya tarojah ada yang lebih dominan menurut Anda, salah satu dari 2 kemungkinan, maka lakukanlah yang lebih dominan. Dan bisa jadi tidak ada yang lebih dominan, selevel, maka ambillah yang yakin, itulah angka yang lebih sedikit. Ya, contoh penerapannya, ada seorang ragu-ragu dalam sholat duhur, apakah dia sholat 3 rakaat ataukah 2 rakaat. Namun dia punya kecenderungan kalau dia sholat 3 rakaat. Maka kita katakan, tetapkan itu sebagai 3, kemudian kerjakan rakaat yang 4. Kemudian jika yang lebih dominan menurutnya adalah 2 rakaat, maka jadikanlah 2, tetapkan 2 dan kerjakan rakaat 3 dan 4. Contoh yang lain, ada orang yang ragu-ragu, apakah dia sholat 3 rakaat ataukah 2 rakaat, dan dia tidak bisa memilih, tidak ada yang dominan. Kalau dia mengatakan, wallahi demi Allah saya tidak bisa memilih, apakah itu 2 ataukah 3, maka kami katakan, lanjutkan berdasarkan bilangan yang yakin, yaitu yang sedikit. Dan yang yakin adalah 2 rakaat. Dan jika demikian, jadikanlah dan anggaplah 2 rakaat, kemudian kerjakan rakaat 3 dan 4. Kaidahnya, maka jika Anda ragu-ragu dan ada yang dipilih, dan ada yang lebih, ya tarojah, ada yang dominan, kerjakan yang lebih dominan. Dan jika Anda ragu-ragu dan tidak bisa memilih, dan tidak ada yang dominan, ya'mal bil yakin, kerjakanlah yang yakin, yaitu angka yang lebih sedikit. Kemudian bagi alana, tersisa bagi kita pertanyaan, hal unaka syai'un, adakah satu amal yang bisa menutup kekurangan ini, yaitu ragu-ragu dan bimbang? Jawabannya iya, ragu-ragu dan bimbang itu penyakit ada obatnya. Obatnya adalah sujud sahwi. maka cukup kemudian sujud sebanyak dua kali untuk sahwi. Akan tapi ada pertanyaan, apakah sujud sahwinya sebelum salam ataukah setelah salam? Nakul, kami katakan, idza kana ladaika tarjihun, jika Anda bisa memilih, kemudian Anda lanjutkan sholat berdasarkan yang dominan, maka sujudnya setelah salam. Namun jika Anda tidak bisa memilih, kemudian Anda bana kalau di bab sahwi, membangun, itu artinya melanjutkan. Wabana dan Anda membangun berdasarkan yang yakin, yaitu melanjutkan sholat berdasarkan yang yakin, yaitu yang bilangannya paling sedikit, maka sujud sahwinya sebelum salam. Dalilnya hadis Abu Sa'id radhiallahu anhu dan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah satu kalian ragu-ragu dalam sholatnya sehingga dia tidak tahu berapa sholat yang telah dia kerjakan, 3 rakaat atau 4 rakaat, maka buanglah ragu-ragu. Walia benih dan bangunlah, yaitu lanjutkanlah berdasarkan yang yakin, yaitu yang sedikit, dan sujudlah 2 kali, dan itu sebelum salam. Kemudian hadis Ibnu Mas'ud radhiallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, jika salah satu kalian ragu dalam sholat, falia tahara, maka pilihlah yang benar. Watahari, dan memilih, layakunu, tidaklah bisa, kecuali ma'atarjih. Kemudian, bisa menyimpulkan mana yang lebih dominan. Falyutim ma'alihi, maka hendaklah dia lanjutkan berdasarkan pilihannya, dan salam, kemudian sujud sahwi 2 kali. Dan jika sujud sahwi itu setelah salam, maka ada salam lagi setelah itu. Nah, kemudian pembahasan kemudian menjadi melebar. Pembahasan tentang sujud sahwi secara umum. Walyu'lam, hendaklah diketahui bahasanya, sebab sujud sahwi itu ada 3. Tambahan, pengurangan, ataukah ragu-ragu. Maka yang pertama, jika seorang itu telah salam sebelum selesai sholatnya, maka jika ini sengaja, sholatnya batal. Ya, sholat duhur sengaja 3 rakaat, ya, tentu sholatnya batal. Jika karena lupa, thumma dzakar, kemudian dia ingat, wajib baginya untuk menyempurnakan sholatnya, kemudian sujud sahwi di akhir sholat. Contohnya ada orang yang sholat duhur, tatkala dia telah membaca tasawuf awal, dia lanjut. Wa atama tasyahuda. Dia terus, dia lanjutkan bacaan tasawufnya dengan salawat dan doa, kemudian dia salam. Maka di sini tersisa dan masih kurang 2 rakaat. Maka kita katakan, kerjakan 2 rakaat selanjutnya, kemudian ucapkan salam. Setelah itu sujud karena sahwi 2 kali. Sujudnya setelah salam. Dalilnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat di salah satu dari 2 salat sore hari, yaitu maksudnya adalah zuhur atau asar. Maka Nabi sudah salam padahal baru 2 rakaat. Kemudian beliau maju ila khosbatin, ke kayu yang melintang di masjid, kemudian bersandar padanya dan beliau menjalin di antara jari-jarinya seakan-akan beliau marah. Yakni layam basit, Nabi tidak nyaman, ada yang mengganjal. Tidaklah lapang dada beliau, karena beliau lam yutimah sholata, belum selesai sholatnya. Inilah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala untuk seorang mukmin ketika terjadi kholal, satu yang tidak beres pada ibadahnya, dan dia tidak tahu dengan hal tersebut, Allah jadikan, anau yajidu, dia dapatkan dirinya itu tidak nyaman, ada sesuatu yang kurang, sampai Allah memberikan anugerah kepadanya dengan menyempurnakannya. Bikhilafil insan, beda dengan orang yang tidak peduli. Alladhi yahris ala itqani amalihi. Lain halnya dengan orang yang tidak peduli. Titik di situ sebaiknya. Alladhi yahris ala itqani amalihi, maka orang yang semangat untuk menyempurnakan aktivitasnya. Maka seandainya kita andikan dia lupa, maka Allah akan mudahkan baginya perkara yang menyebabkan dia bisa menyempurnakannya. Ya, maka di antara nikmat Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang saleh, jika kemudian ada masalah, misalnya sholat kurang atau belum, bahkan lupa kalau belum sholat, itu ada sesuatu yang mengganjal, hati gak nyaman. Kenapa makan kok gak terasa enak? Dibuat tidur. Kenapa sulit untuk tidur? Ya, baru setelah itu kemudian Allah ingatkan, oh iya, sebelum isya misalnya. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang kemudian yang perhatian dengan perintahnya Allah buat ketika dia belum mengerjakan apa yang Allah perintahkan atau belum menyelesaikan atau ada yang kemudian bermasalah, maka Allah buat hatinya tidak nyaman, makan tidak enak, tidur tidak bisa, sampai Allah kemudian memberikan padanya ilham bahasanya ada sesuatu yang kurang. Al-muhim ringkasnya atau yang penting, tatkala para sahabat melihat keadaan ini dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan kepada beliau mahabbah azimah, wibawa yang sangat besar, maka orang pun haba, takut untuk berbicara kepada Nabi. Sampai-sampai manusia yang paling dekat dengan Nabi semacam Abu Bakar dan Umar ketika itu pun takut untuk bicara dengan Nabi. Namun di tengah-tengah jamaah sholat ketika itu ada seorang yang Nabi biasa ngajak guyon dengan dia. Yusamihi dhal yadaini. Dan yang Nabi sebut dengan dhal yadaini, pemilik dua tangan. Kenapa? Karena dua tangannya itu panjangnya tidak normal. Panjangnya tidak normal. Normalnya orang ketika berdiri maka kemudian tangannya dia luruskan kurang lebih tangannya itu di pinggang atau sedikit di bawah pinggang. Nah sahabat ini lebih dari itu. Tangannya itu sampai lututnya. Tangannya sampai lutut. Ketika dia berdiri dia bisa megang lututnya. Ada yang bisa? Maka ada yang bisa maka dia disebut dzul yadaini. Fataqaddama ar-rajul, maka orang tersebut maju dan mengatakan, maju mendekati Nabi dan mengatakan, wahai Rasulullah, engkau lupa ataukah sholatnya dikosor? Maka sang Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, saya tidak lupa dan sholat tidak dikosor. Maka Nabi meniadakan nisyan dan lupa yang ini yaktari menimpa manusia. Dan Nabi meniadakan kosor yang ini merupakan hukum syar'i. La yumkinu fihi al-khata'u, yang tidaklah mungkin padanya ketika Nabi mengatakan tidak kosor maka itu tidak mungkin salah. Maka Nabi meniadakan dua hal. Saya tidak mengkosor dan saya tidak lupa. Kalau kemudian peniadaan kosor maka ini tidak mungkin salah. Betul, berarti Nabi tidak punya niat untuk kosor. Oleh karena itu dzul yadaini menyimpulkan berarti yang pernyataan yang keliru adalah perkataan Nabi saya tidak lupa. Itu yang keliru. Kalau pernyataan Nabi ini tidak kosor, maka ini tidak mungkin salah. Pernyataan Nabi tidak lupa yang itu yang mungkin salah. Maka orang tersebut dengan cerdas kemudian mengatakan, bala qad nasita. Bahkan yang benar engkau lupa wahai Nabi. Maka Nabi SAW berkata kepada orang-orang yang lain, akama yakulu dzul yadain, apakah sebagaimana dikatakan dzul yadain? Para sahabat mengatakan, betul ya Rasulullah. Maka kemudian Nabi kemudian beranjak menuju tempat sholatnya semula, kemudian beliau sholat mata rokaat, beliau sholat mengerjakan apa yang tertinggal, yaitu dua rokaat, dan salam, kemudian sujud dua kali, kemudian salam lagi. Dan di antara sebab kenapa para sahabat itu tidak ada yang bicara kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada yang tasbih dan sebagainya, adalah karena ketika Nabi hidup maka mungkin saja ada perubahan hukum, maka tidak ada yang ingatkan saat sholat, tidak ada yang subhanallah. Kenapa? Jangan-jangan sekarang hukumnya duhur itu dua rakaat, dan itu satu hal yang mungkin. Sehingga kemungkinan ini ada perubahan hukum, kemungkinan yang besar. Maka tidak ada yang bicara, tidak ada yang ingatkan saat Nabi sholat. Contohnya yang lain, orang sholat subuh, kemudian dia telah salam padahal baru satu rokaat, kemudian dia ingat, maka kita katakan datangkan rokaat yang kedua, kemudian salam, kemudian sujud dua kali, kemudian salam. Wala hadza sir. Di atas contoh ini silakan Anda berjalan. Silakan dikiaskan dan dilanjutkan dengan kasus-kasus yang lain. Kemudian yang kedua adalah tadi pengurangan, yang kedua adalah tambahan. Jika seorang itu menambahkan dalam sholatnya rokatan dia tambah satu rakaat atau dua rakaat, atau dia tambahkan satu sujud atau dua sujud, atau dia tambahkan satu berdiri, maka jika ini sengaja, salatnya batal. Karena Nabi SAW mengatakan, siapa yang melakukan amal yang tidak kami tuntunkan tertolak. Ya, maka amalnya tertolak karena ya, Nabi tidak menuntunkan sholat semacam itu. Jika karena lupa, maka sholatnya tidak batal. Akan tapi jika dia ingat di tengah-tengah tambahan, wajib baginya kembali. Ya, ketika dia kemudian nambah rakaat yang kelima, kemudian ingat, wajib kembali. Kemudian baca tasyahud, kemudian salam, kemudian kemudian sujud. Ya, sujud sawi, kemudian salam lagi. Maka jika dia ingat di tengah-tengah tambahan, kita katakan kembali, duduk, baca tasahud, salam, kemudian sujud dua kali, kemudian salam lagi. Contohnya, ada orang yang berdiri menuju rakaat yang kelima dalam salat duhur, maka tatkala dia rukuk dan mengucapkan sami Allah liman hamidah, dia ingat ini rakaat yang kelima. Fahuna, maka dalam kasus ini dia tidak boleh menyelesaikan rakaat kelima. Seandainya dia selesaikan rakaat kelima, salatnya batal. Akan tapi wajib baginya untuk duduk. Duduk tasahud, kemudian baca tahiyat, kemudian diselesaikan, kemudian salam, kemudian sujud dua kali sebagai sujud sahwi, kemudian salam. Sebagian kawan-kawan itu salah dalam masalah ini dengan mengatakan jika seorang itu telah syar'a mulai membaca tambahan, yaitu rakaat kelima dalam contoh kita, sudah kemudian membaca Al-Fatihah, maka jangan kembali. Terus selesaikan rakaat kelima sampai selesai. Maka pendapat semacam ini kami katakan hadza khata'un, ini satu hal yang salah. Tambahan yang tidak dituntunkan tidak boleh dilanjutkan. Mata dzakarta, kapan saja Anda ingat, wajib bagi Anda untuk menyelesaikan tambahan. Duduk, baca tasahud sampai selesai, dan salam, kemudian sujud dua kali, yaitu sujud sahwi, kemudian salam. Dalilnya adalah hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duhur 5 rakaat bersama para sahabat. Falamma sallama, setelah Nabi salam, qila lahu, ada yang menyampaikan pesan kepada Nabi, wahai Rasulullah, apakah terjadi sesuatu dalam salat? Nabi bertanya, ada apa? Qalu, mereka mengatakan, Anda salat sekian-sekian rakaat. Maka Nabi kemudian langsung melipat kakinya menghadap kiblat, sujud dua kali, kemudian salam. Falamma aqbala alaina, setelah beliau menghadapkan wajahnya kepada kami, qala, Nabi mengatakan, innahu law hadatsa fi sholati syai'un, seandainya terjadi perubahan dalam sholat, ada perubahan aturan, niscaya akan aku sampaikan kepada kalian. Akan tapi aku adalah manusia semisal kalian, ansa kama tansauna, aku lupa sebagaimana kalian lupa. Fa idza nasitu fadzkiruni, jika aku lupa tolong ingatkan aku. Idan, jika demikian, idza zita, jika ada tambahkan dalam sholat, ada melakukan tambahan dalam sholat dan ada ingat di tengah-tengah tambahan, duduk, sempurnakan tasahud, kemudian sujud, dan sempurnakan sholat sampai salam, kemudian sujud dua kali, kemudian salam lagi. Dan jika Anda tidaklah ingat tambahan kecuali setelah selesai dari sholat, artinya Anda tidaklah ingat kalau Anda sholat 5 rakaat kecuali pada saat tasahud, maka di sini kita katakan, lanjutkan tasyahud, kemudian salam, sujud dua kali, kemudian salam lagi. Maka sujud sahwi setelah salam, itu ada salam lagi. Ya, demikian yang kita baca dan kita telah kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa rada'ana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wa atubu ilaik.